Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wa lahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwana fi din rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan waktu kepada kita untuk menambah ilmu dan amalan, mencari pahala, mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kembali kita di malam hari ini akan melanjutkan membaca kitab Adrun Bahiyah fi Masailil Fiqhiyah karya Al-Alamah Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimallahu taala. Pada pertemuan kemarin kita telah menyebutkan satu hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu yang menjelaskan tentang sholat lima waktu berikut waktu-waktu pelaksanaannya. Dan masih ada dalil-dalil yang lain dari hadis yang sahih, seperti hadis dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari riwayat Imam Muslim dan yang lainnya. Dan juga kita telah membaca keterangan dari Asy-Syaukani rahimahullah bahwa siapa yang ketiduran sehingga luput dari sholat, atau orang yang lupa sholat, maka waktu dia sholat, waktu dia untuk menegakkan sholat adalah ketika dia ingat. Kemarin kita menyebutkan satu atau dua hadis yang menjadi dalil tentang hal ini. Hadis siapa kemarin? Hadis siapa? Manama an salatin au saha anha falyusalliha idza dzakaraha. Sedangkan dalam nasbahnya lain, la kafarata laha ila dzalik. Barang siapa yang ketiduran dari salat atau sehingga dia luput dari salat atau dia lupa salat, maka hendaklah dia salat ketika dia ingat. Tidak ada kafarah, tidak ada tebusan baginya kecuali dengannya. Hadis siapa? Hadis siapa? Hadis Anas bin Malik. Dan disebutkan pula dalam hadis Abu Qatadah Al-Ansari disebutkan pula dalam hadis Abu Qatadah Al-Ansari Ya. Juga kita telah membaca keterangan Asy-Syukani tentang bahwa siapa yang ma'dzur mendapati uzur dan mendapatkan, siapa yang punya uzur dan mendapatkan satu rakaat dari sholat, maka adalah maka sungguh dia telah mendapatkan sholat. Maka sungguh dia telah mendapatkan sholat. Itu siapa ini? Man adraka rakatan minas sholati faqad adraka sholah. Siapa yang telah mendapatkan satu rakaat dari sholat, berarti dia telah mendapatkan sholat. Hadis siapa? Hadis? Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Muttafaqun alaihi riwayat Bukhari dan Muslim. Apa maksud dari dialah mendapatkan salat? Apa maksud dia telah mendapatkan salat? Dia mendapatkan apa? Keutamaan sholat berjamaah, jika ini berkaitan dengan sholat jamaah. Juga apa? Mendapatkan apa? Mendapatkan waktu untuk sholat atau kewajiban sholat. Ya. Masih ada waktu untuk sholat asar sekitar satu rakaat, maka berarti dia terkena kewajiban untuk sholat asar secara sempurna. Ya. Termasuk di dalamnya apa? Siapa yang telah mendapatkan satu rakaat dari sholat Jumat, maka dia berarti telah mendapatkan sholat Jumat. Kalau begitu dia harus menyempurnakan sholat Jumatnya tambah satu rakaat, karena dia baru mendapat satu rakaat. Ya. Demikian pula orang-orang yang balik, anak kecil yang baru balik, atau orang yang gila kemudian berakal, atau orang yang pingsan kemudian sadar, atau wanita yang suci dari haid atau nifas, sebelum keluar atau selesai waktu sholat sekitar satu rakaat atau lebih, maka dia harus menunaikan sholat itu, sholat fardu itu. Jadi misal kita beri contoh yang mudah seperti sholat asar ya. Orang baru balik dan masih ada waktu untuk sholat asar sekitar satu rakaat atau lebih. Demikian pula mungkin seorang gila kemudian sadar di waktu sholat asar, dan waktu sholat asar masih sekitar satu rakaat atau lebih. Demikian pula orang yang sadar dari pingsan atau wanita yang suci dari haid atau nifas dan masih ada waktu untuk salat asar sekitar satu rakaat atau lebih. Demikian pula orang yang apa? Yang masuk Islam dan masih ada waktu untuk salat asar sekitar satu rakaat atau lebih, maka dia terkena kewajiban untuk menegakkan salat asar berdasarkan hadis ini. Jadi cakupannya luas. Hadis man adraka salatan rakaatan minas salati faqad adraka salah. Itu cakupannya luas. Ya. Hadirin jemaah rahimakumullah. Nanti dari sini nanti siapa yang datang udur, tertimpa udur setelah masuk waktu sholat, mungkin udurnya apa, mungkin dia sudah masuk waktu sholat kemudian dia gila atau mungkin pingsan atau mungkin haid atau nifas, maka di sini ada dua keadaan. Ya. Jadi berlalu waktu sholat, tapi apa? Kurang dari satu rakaat. Waktu ini kurang dari satu rakaat, maka orang ini apa? Tidak wajib mengqadha sholat yang belum dia lakukan setelah hilangnya udzur. Jadi tidak wajib mengqadha sholat tersebut setelah udzurnya itu hilang. Sebab waktu yang dia dapati dari sholat itu belum mencapai satu rakaat. Ya. Sekarang yang jadi masalah kalau apa? Kalau waktu masuk waktu sholat, dia masuk waktu sholat, mendapati waktu sholat sekitar satu rakaat atau lebih, kemudian datang udzur dan dia belum melaksanakan sholat. Dia sudah masuk waktu sholat sekitar satu rakaat atau lebih, kemudian datang udzur padanya, dia mengalami satu udzur padahal dia belum sholat. Karena udzur ini dia tidak sholat, tidak bisa sholat. Sekarang apakah dia harus mengqadha sholatnya? Buat asalnya tidak. Jadi di kalangan ulama ada dua pendapat. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sendiri berpendapat dia tidak harus mengqadha sholat tersebut. Dia tidak harus mengqadha sholat tersebut. Tetapi di antara ulama ada yang berpendapat yang lebih hati-hati adalah dia mengqadhanya. Jadi misal seperti kemarin sudah masuk waktu sholat duhur sekitar satu rakaat atau lebih, orang ini tidak segera sholat, kemudian setelah itu datang udzur, mungkin dia gila atau pingsan atau mungkin haid nifas. Ya. Berarti dia apa? Belum melaksanakan salat duhur. Sekarang apakah dia wajib untuk mengqadha salat duhurnya yang belum dia laksanakan setelah dia sadar atau hilang udzurnya? Ini maksud dari keterangan tadi. Kalau Syekhul Islam menurutnya berpendapat apa? Tidak harus mengqadha. Tapi ada ulama yang lain berpendapat yang paling hati-hati mengqadha, diqadha salat duhurnya. Ini kira contoh ya. Ini. Ya diri jemaah rahimakumullah. Berikutnya kita baca dulu saja dalam kitab. Nanti kita simpulkan. Pada yang ke-50 berkata Asy-Syaukani rahimahullah, wat-taqitu wajibun. At-taqit menunaikan sholat pada waktunya itu wajib. Wajib hukumnya. Nah, ini dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa sholat itu telah ditentukan, diwajibkan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Surat apa? Ini disebutkan dalam surat apa? Kemarin surat An-Nisa ayat 103. Ya. Dan juga karena hadis-hadis menerangkan tentang dari Rasulullah SAW menerangkan tentang waktu-waktu sholat. Ya, awal waktunya diterangkan, akhir waktunya diterangkan. Ini. Dan Rasulullah senantiasa sholat pada waktu-waktunya. Kecuali kalau ada udzur, semisal safar. Ya. Maka terkadang beliau menjamak sholat. Ini. Jadi sholat pada waktunya. Jangan seperti orang-orang munafik. Mereka apa? Sholat asar ketika matahari hampir tenggelam. Ya. Itu Nabi mengatakan apa? Tilka sholatul munafik. Itu sholatnya orang munafik. Itu sholatnya orang munafik. Ya. Menunggu matahari hampir tenggelam baru kemudian berdiri sholat. Ya. Menunda-nunda sholat. Ya. Menunda saja adalah perbuatan tidak baik, apalagi sampai keluar waktunya. Sampai keluar waktu. Itu masuk dalam firman Allah Ta'ala bagi orang-orang yang tidak sholat pada waktunya. Apa firman Allah Ta'ala? Wailunil muslimin. Celakalah orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Itu orang-orang yang terhadap sholat mereka, mereka lalai. Mungkin lalai sehingga dia sholat sampai keluar waktu, tapi bukan pada waktunya. Atau lalai ketika dia melaksanakan sholat. Iya. Juga bahkan dalam Al-Quran juga disebutkan, khalafa min ba'dihim khalfun adha'u sholata wa tabau syahawat fasawfa yalqawna ghoya. Kemudian datanglah generasi setelah mereka yang menyanyiakan sholat dan mengikuti syahwatnya. Menyanyiakan sholat, tidak sholat pada waktunya, atau mungkin meninggalkan sholat, tidak sholat. Ya. Ini adalah celaan Allah terhadap orang-orang yang menyepelekan sholat. Ya. Karena itu apa? Sholat pada waktunya itu adalah perkara yang wajib. Adalah perkara yang wajib. Ya. Dan telah kita sebutkan tentang satu hadis atau dua hadis. Hadis Abdullah bin Mas'ud dan juga hadis Umu Farwah pun dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, jadinya sahih. Nabi ditanya tentang jadi Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali afdal, amalan apa yang paling utama? Nabi menjawab apa? As-salatu fi awali waktiha, yaitu salat di awal waktu. Ya. Kalau di awal waktu berarti dia salat pada waktunya. Salat pada waktunya. Ya. Tapi yang jelas apa? Firman Allah Ta'ala dan juga hadis dari Rasulullah menerangkan tentang waktu-waktu sholat, menunjukkan wajibnya kita semua menunaikan sholat pada waktu itu. Iya. Kecuali kalau ada udzur. Dan Ibnu Qudamah rahimahullah Ta'ala telah berkata, wala yahillu ta'khiruha an waqti wujubiha illa linawid jam'aha aw mushtaghilin bi syartiha. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, dan tidak halal mengundur-undur sholat dari waktu wajibnya. Tidak halal mengundur-undur atau menunda-nunda pelaksanaan sholat dari waktu wajibnya, kecuali bagi orang yang berniat untuk menjamaknya, menjamak dengan sholat yang setelahnya. Aw mushtaghilin bisyartiha, kecuali bagi orang yang disibukkan dengan syarat sholat. Ini karena kesibukan untuk memenuhi syarat sholat, akhirnya mungkin dia terlambat. Ya. Bisa lama. Waktu tinggal sedikit, sedangkan dia harus berwudu, mungkin mandi wajib, sehingga ini mengakibatkan apa? Mungkin dia sholat di luar waktunya. Ini, maka ini tidak mengapa, karena dia disibukkan oleh syarat sholat, disibukkan oleh suatu yang berkaitan dengan syarat sholat. Berikutnya poin yang ke-51. Wal jam'u li udrin jaisun. Dan menjamak salat karena suatu uzur itu jaisun, itu boleh. Menjamak salat karena suatu uzur itu jaiz, itu boleh. Ya. Jadi pada asalnya sholat itu dilakukan pada waktunya. Bahkan tadi disebutkan hukumnya wajib. Akan tetapi apabila ada udzur, boleh seseorang itu menjamak sholat. Kalau menjamak sholat berarti salah satu itu dikerjakan bukan pada waktunya. Sholat apa yang boleh dijamak? Duhur dan asar, maghrib dan isya. Ya. Sekarang apa dalilnya? Apa dalilnya? Di antara dalilnya adalah hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi pada nomor hadis 187 dan itu yang sahih. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adh-dhuhri wal 'ashri wa baina al-maghribi wal isya bil Madinah min ghairi khaufin wala matarin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjamak antara salat duhur dan salat asar, salat maghrib dan salat isya di Madinah tanpa ada sesuatu yang mengkhawatirkan dan tanpa hujan, tidak karena hujan. Maka fakina Ibnu Abbas, Ibnu Abbas ditanya, ma arada bidzalika, apa yang beliau maksudkan dengan hal itu, apa yang beliau kehendaki dengan hal itu. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, arada ayuhrija ummatahu, yang beliau kehendaki adalah supaya tidak memberatkan umatnya. Jadi menjalankan jamak atau menjamak salat dalam rangka menghilangkan sesuatu yang memberatkan umat. Dan secara umum menjamak salat itu dilakukan karena udzur, dan yang paling banyak adalah karena safar. Kalau dilihat dari riwayat-riwayat yang ada, itu beliau menjamak salat karena safar. Karena safar. Adapun sakit, maka sebagian ulama menyebutkan Nabi itu tidak pernah sakit kemudian menjamak salat. Atau sebagian ulama berpendapat kalau sakit itu bukan udzur untuk menjamak salat. Ya. Ya. Tapi yang jelas apa? Ulama yang lain berpendapat jika ada udzur seperti tadi apa? Safar atau juga sakit atau juga karena hujan, karena ada riwayat tentang menjamak salat karena hujan yang deras, maka dengan adanya udzur semisal itu diperbolehkan seorang menjamak solat. Ya. Tapi bagaimana kalau seorang itu menjamak solat tanpa udur? Sebagaimana dalam hadis ini tadi apa? Nabi tidak dalam kondisi genting, tidak dalam kondisi hujan, tapi menjamak solat. Para ulama menjelaskan, boleh seorang itu menjamak solat, tapi kadang-kadang, walaupun tanpa udur. Jadi tidak boleh sering, kadang-kadang, mungkin berapa bulan sekali menjamak. Ya. Ini, apalagi kalau ada udur, semisal safar. Tapi tentunya apa? Kita kembali kepada keutamaan solat pada waktunya masing-masing. Itu punya keutamaan yang besar. Kapan kita mampu melakukan sholat pada waktunya masing-masing, maka itu lebih baik. Maka itu lebih baik. Ya. Berikutnya kita baca di situ. Adapun riwayat tentang menjamak sholat banyak. Seperti hadis Anas bin Malik, juga hadis Abdullah bin Umar menyebutkan Nabi ketika musafar, belum musafar, sedangkan matahari belum tergelincir ke arah barat dari tengah langit, beliau menunda pelaksanaan sholat duhur di waktu sholat asar. Ya. Ketika beliau musafar menjelang malam, sebelum matahari tenggelam beliau sudah berangkat safar, maka belum menjamak sholat maghrib di waktu sholat isya. Ini jadi menunjukkan bolehnya menjamak karena suatu uzur. Berikutnya poin yang ke-52, bal mutayammimu wa naqisu sholati aw at-taharati yusalluna kaghairihim min ghairi ta'khirin. Bal mutayammim, orang yang bersuci dengan tayamum, ya, wa naqisu sholati, dan orang yang kurang sholatnya, artinya dia sholat tidak bisa sampai sempurna, tidak bisa memenuhi rukun secara sempurna, ya, karena udur, wa taharati, atau kurang dalam taharahnya, mungkin ada bagian tubuhnya yang luka, mungkin tangannya luka sehingga tidak bisa dicuci ketika apa? Ketika berwudu, berarti dia kurang dalam taharah. Ya. Maka orang-orang yang seperti ini, yusalluna kaghairihim, mereka tetap sholat seperti yang selainnya. Ya. Sholat pada waktunya, min ghairi ta'khirin, tanpa menunda-nunda, tanpa mengundur-undurnya. Ya. Jadi siapa yang bersuci dengan tayamum, atau mungkin sholat, kalau dia sholat pun tidak bisa sempurna karena satu udur, mungkin karena sakit, tidak bisa berdiri sehingga harus duduk, misal itu, atau mungkin toharohnya tidak bisa secara sempurna dilakukan, karena mungkin ada luka pada anggota wudunya, maka dia sholat seperti jalannya dan tidak diundur. Dia sholat pada waktunya. Ya. Dan ini adalah suatu perkara yang telah disepakati oleh para ulama, sebagaimana yang disebutkan oleh Asy-Syaukani dalam kitab Sailul Jarar. Kitab Sailul Jarar. Ya. Jadi dari apa yang disebutkan, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan. Kesimpulannya adalah bahwa ada udur-udur yang membolehkan sholat, seseorang sholat bukan pada waktunya. Ada udur-udur yang sehingga dengan udur itu boleh seorang sholat bukan pada waktunya. Bahkan tetap wajib seorang itu sholat walaupun bukan pada waktunya. Apa yang pertama? Sudah lewat. Udur hingga seorang itu tetap diwajibkan sholat walaupun sudah keluar waktu. Seperti apa? Tidur, ya kan? Ketiduran sehingga apa? Dan luput dari satu sholat. Ini yang pertama. Tidur. Udurnya adalah tidur atau ketiduran sehingga keluar waktu sholat. Nisyan, lupa. Lupa sholat. Dia ingat sudah keluar waktu, maka dia harus sholat walaupun sudah di luar waktu. Dia sholat ketika dia ingat. Caranya setelah, untuk mendalilinya setelah kita sebutkan. Kemudian yang ketiga apa? Menjamak antara dua sholat bagi siapa yang diperbolehkan menjamak. Menjamak di antara dua sholat bagi siapa yang diperbolehkan untuk menjamak. Ini udur yang ke ketiga. Udur yang keempat apa? Al-ikrah. Keterpaksaan. Dipaksa, diancam. Tidak boleh. Jadi diancam, tidak boleh sholat pada waktu itu. Dengan ancaman yang benar. Mungkin mau dibunuh atau disakiti. Maka barang siapa yang dipaksa, yang diancam sehingga dia harus meninggalkan sholat pada waktunya, dan dia dalam kondisi tidak bisa sholat dengan isyarat, maka apa? Berarti dia dalam kondisi punya udur. Dia nanti bisa menunaikan sholat atau mengqadha sholat yang dia tinggalkan setelah hilang udurnya. Setelah hilang udurnya. Walaupun sudah di luar waktu. Walaupun sudah di luar waktu. Kemudian udur yang kelima, yaitu kondisi yang sangat gawat atau genting, yang tidak mungkin seseorang itu sholat dengan sempurna. Sehingga dia tidak bisa melaksanakan sholat karena gentingnya. Ini semisal apa? Semisal apa yang dilakukan oleh Rasulullah di mana beliau sholat asar ketika matahari sudah tenggelam di waktu perang Al-Khandaq. di kondisi dalam kondisi yang sangat gawat, mengharuskan Nabi melaksanakan sholat asar sudah di luar waktu, yaitu di waktu sholat maghrib. Ya. Karena kondisi yang sangat genting, tidak mungkin kan untuk sholat. Ya. Dengan pula dalam kondisi-kondisi yang lain. Ya. Jangan bersama dengannya. Jadi ini lima udzur di mana seseorang itu tetap melaksanakan sholat walaupun sudah keluar waktu, sudah di luar waktunya. Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sini ada satu permasalahan jika seorang itu ama tidak sholat satu sholat sampai keluar waktunya tanpa udzur. Apakah dia menunaikan sholat walaupun sudah keluar waktu? Jika dia meninggalkan sholat tanpa udzur. Ya. Jadi dia tidak sholat duhur. Ya. Tanpa udzur. Maka apakah dia nanti ya, ketika dia di sholat asar, dia harus sholat duhur di waktu sholat asar? Artinya dia mengkotok sholat duhurnya. Kalau jumhur ulama berpendapat wajib baginya untuk mengkotok sholat itu, wajib untuk mengkotok. Adapun ulama yang lain berpendapat tidak wajib untuk mengkotok, bahkan tidak sah, bahkan tidak sah. Jelas orang ini lebah sholat meninggalkan sholat tanpa udzur. Ya. Meninggalkan sholat tanpa udzur itu tidak perlu dia mengkodok. Dan kalau dia pun dia sholat pun tidak sah. Ini menurut sebagian sahabat, menurut sebagian sahabat dan para ulama. Ya. Dia telah melanggar apa? Ketentuan waktu-waktu sholat. Ya. Telah lalai dari melalaikan sholat. Hadirin jamaah rahimakumullah. Adapun perkara mengkotok sholat yang luput, itu pun ada ketentuan-ketentuannya. Insya Allah kita baca di pertemuan yang lain. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.